Garis membagi ruang dengan adil, walau tiap bidang terbelah tak equal. Warna membuatnya berbahasa, sayang aku tak bisa bahasa warna.